Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan adalah golongan pertengahan di dalam bab af'alullah subhanahu wa ta'ala, di dalam bab tentang perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Ini berkaitan dengan iman kepada takdir. Ahlussunnah wal Jamaah wasat fi babi af'alillah bainal jabriyati wal qadariyati wa ghairihim. Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan yang pertengahan di dalam bab tentang perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan Allah menakdirkan antara dua kelompok yang berseberangan, yaitu Jabriyah dan Qadariyah. Telah kita pelajari berkaitan dengan Qadariyah. Qadariyah yaitu kelompok yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka terbagi menjadi dua tingkatan. Terbagi menjadi dua tingkatan, dua macam. Yang pertama adalah Al-Qadariyatul Ghulah. Al-Qadariyatul Ghulatu. Qadariyah yang ekstrim. Yaitu yang sampai mengingkari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu sebelum terjadinya. Sehingga mereka meyakini bahwa Allah Ta'ala tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya, baru Allah mengetahui. Nah, ketika mereka mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu sebelum terjadinya, berarti mereka juga mengingkari tingkatan-tingkatan yang lain di dalam iman kepada takdir. Iman kepada Al-Kitabah fil Lawhil Mahfuz, pencatatan takdir di Al-Lawhil Mahfuz, iman kepada Masyiatullah, ya, dan seterusnya. Adapun tingkatan yang kedua atau macam Qadariyah yang kedua adalah ya Al-Qadariyah Ghairul Ghulah, yang tidak se-ekstrim itu. Mereka adalah Mu'tazilah dan yang sejalan dengan mereka. Mereka meyakini atau mereka mengingkari sebagian dari tingkatan-tingkatan iman kepada takdir. Mereka mengingkari ya sebagian dari tingkatan al-khalq dan al-masyi'ah. Mereka menetapkan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Ya Allah subhanahu wa ta'ala mencatat semua takdir. Takdir segala sesuatu di Lauhul Mahfuz. Namun berkaitan dengan iman bimasyiatillah dan khalqillah, iman kepada kehendak Allah, apakah segala sesuatu yang terjadi itu dikehendaki oleh Allah? Apakah segala sesuatu itu merupakan ciptaan Allah? Nah, Qadariyah macam yang kedua ini dari kalangan Mu'tazilah dan semisalnya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehendak dan Allah menghendaki ya terjadinya ya berbagai hal. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang menciptakan ya berbagai hal. Berbagai makhluk, semua makhluk yang ada dikehendaki dan diciptakan oleh Allah kecuali af'al al-ibad, kecuali perbuatan-perbuatan hamba, maka itu di luar kehendak Allah, sehingga mereka tidak sempurna di dalam mengimani tingkatan takdir ini, yaitu masyiatullah. Demikian juga perbuatan-perbuatan hamba itu di luar ciptaan Allah. Allah tidak menciptakan perbuatan-perbuatan hamba. Sehingga mereka masih menetapkan tingkatan takdir, tingkatan iman kepada takdir yang ketiga dan yang keempat. Yaitu masyiatullah, kehendak Allah. Allah menghendaki terjadinya. Ya, makhluk. Demikian juga tingkatan yang keempat, al-khalq. Allah menciptakan makhluk. Mereka masih menetapkan, hanya saja kurang. Mereka mengeluarkan dari masyiatullah dan dari khalqullah, mereka mengeluarkan dari kehendak dan penciptaan Allah sebagian dari hal-hal yang terjadi ini. Yang mereka keluarkan adalah af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba. Sehingga perbuatan hamba itu tidak dikehendaki oleh Allah. Demikian juga tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Mu'tazilah, ya, Al-Qadariyah Mu'tazilah ini diistilahkan dengan majus hadhil ummah, majusinya umat ini. Sebab orang-orang majusi meyakini adanya dua pencipta, yaitu ya An-Nur dan Al-Zulmah. Ya, dua pencipta, dua Tuhan yang diciptakan, yaitu Tuhan cahaya, Tuhan terang, dan Tuhan gelap. Demikian juga Mu'tazilah ada kemiripan dengan itu, dengan Majusi. Sehingga mereka disebut dengan majusinya umat Islam, majusinya umat ini. Kenapa? Karena mereka konsekuensi keyakinannya adalah menetapkan adanya dua pencipta, yaitu Allah yang menciptakan makhluk-makhluk, dan pencipta yang kedua adalah al-ibad, para hamba yang menciptakan perbuatan mereka sendiri, sebab perbuatan mereka itu di luar penciptaan Allah. Di luar penciptaan Allah. Sehingga mereka disebut dengan majus hadhil ummah. Inilah kelompok Qadariyah yang berada di satu sisi. Kelompok ekstrim yang pertama. Kelompok ekstrim yang kedua adalah Jabriyah. Jabriyah, yakni berlebihan di dalam menetapkan takdir. Berlebihan di dalam menetapkan takdir sampai mereka menganggap ya bahwa hamba itu dipaksa, majbur, sampai menganggap bahwa hamba itu majbur, dipaksa. Tidak memiliki kehendak untuk melakukannya. Tidak memiliki kehendak untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Ya, berarti dipaksa. Hanya saja Jabriyah juga terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah Al-Jabriyatul Ghulah, Jabriyah yang ekstrim. Jabriyah yang ekstrim ini adalah Jahmiyah. Mereka adalah Jahmiyah, Jaham bin Sofwan dan para pengikutnya. Jaham bin Sofwan dan para pengikutnya. Ya, mereka meyakini ya bahwa hamba al-abad majbur zahiran wa batinan. Hamba itu majbur, dipaksa, terpaksa. Ya. Baik secara batin maupun secara lahir. Ini benar-benar seperti benda yang tak berdaya, ya, digerakkan oleh suatu benda yang lain. Karisha fi mahabir rih, perumpamaannya. Seperti bulu dan semisalnya yang diterbangkan, yang diterpa oleh angin. Kemanapun angin itu membawa, maka bulu itu akan terbang sesuai dengan arah angin. Ya, karisha fi mahabir rih. Jadi, hamba ini bergerak, ini bukan atas keinginan kita, bukan atas kehendak kita. Kita bergerak, kita melakukan ini terpaksa. Ya, memang ini sangat tidak logis dan sangat bertentangan dengan kenyataan realita. Sebab realitanya ketika kita mau bergerak atau sebelum kita bergerak, sebelum kita melakukan sesuatu, kita menghendakinya terlebih dahulu. Ya, kenyataannya sebelum terjadi suatu perbuatan dari kita, kan kita pasti menginginkan dulu. Menginginkan, meniatkan, ya, menghendaki untuk melakukan itu, setelah itu kita lakukan dan terjadi. Sehingga ini sangat bertentangan dengan keyakinan Jahmiyah. Ya, karena Jahmiyah, Jabriyah yang ekstrim ini meyakini bahwa perbuatan-perbuatan manusia atau manusia hamba itu ya tidak memiliki kehendak, tidak memiliki kemampuan, benar-benar majbur, benar-benar terpaksa di dalam perbuatan-perbuatannya. Ya, terpaksa dalam arti seperti ar-risha fi mahabir rih, seperti bulu yang diterpa oleh angin. Ketika bulu ini diterpa oleh angin dari arah timur ke arah barat, apakah bulu itu menghendaki untuk arah barat? Sebelum diterpa ke arah barat, apakah bulu itu memiliki kehendak untuk terbang ke arah barat? Jawabannya tidak. Sebelum bulu itu ya terbang, diterpa oleh angin ke arah timur, apakah bulu itu menghendakinya terlebih dahulu? Jawabannya tidak. Nah, manusia dan semua makhluk seperti itu, kata mereka. Nah, ini sangat bertentangan dengan logika dan kenyataan. Sebab kenyataannya sebelum terjadi perbuatan dari kita, yakni sebelum terjadinya perbuatan ya, yang muncul dari kita, sebelum itu kan kita sudah menghendaki terlebih dahulu. Bukan tiba-tiba terjadi, lupa terjadi ini, lupa terjadi itu, kan tidak. Tidak seperti itu. Sebelum terjadi perbuatan dari diri kita, kita sudah menghendakinya terlebih dahulu. Berarti perbuatan itu benar-benar perbuatan kita. Tidak ada unsur paksaan, apalagi seperti ar-risha fi mahabirrih, bulu yang diterbangkan, yang diterpa oleh angin. Nah, sehingga dengan kata lain, ya, dengan kata lain, seperti yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz bin Mani' rahimahullah, keyakinan Jahmiyah ini, Jabriyah yang ekstrim, adalah ya, annal fi'la maqdurun lirrab la lil'abad, bahwa perbuatan yang terjadi dari makhluk itu maqdurun lirrab. Maqdurun lirrab, yakni perkara yang berada di dalam qudrah, kemampuan dan kekuasaan Allah, la lil'abad, dan tidak berada di dalam kekuasaan dan kemampuan hamba. Jadi perbuatan-perbuatan makhluk yang terjadi ini maqdur lirrab. Ya, jadi perbuatan itu ya terjadi, perbuatan itu terjadi ya di bawah qudratullah, di bawah kemampuan Allah, kuasa Allah, penciptaan Allah, Allah yang mewujudkan, dan tidak berada di bawah qudratul 'abad. Ya, kemampuan hamba. Jadi hamba itu tidak memiliki kemampuan. Ya, kita bisa berjalan dari sini ke sana bukan karena kita mampu, tetapi karena Allah yang menciptakan perbuatan tersebut. Karena Allah yang menjadikan kita berjalan dari sini ke sana, bukan karena kita mampu. Bukan karena kita mampu berjalan sehingga terjadilah perbuatan tersebut, tidak. Nah, ini keyakinan Jahmiyah, Jabriyatul Ghulah. Kemudian, Jabriyah yang kedua, ya, adalah Jabriyah yang tidak se-ekstrim yang pertama. Mereka dari kalangan Asy'ariyah dan semisalnya. Ya. Keyakinan mereka adalah anal 'abad majburun batinan. Majbur batinan la zahiran. Jadi hamba itu ya majbur, terpaksa secara batin. Di dalam batin, secara batin yakni secara hakikat, kenyataannya sebenarnya itu dipaksa. Namun secara zahir yang terlihat ini nampaknya enggak terpaksa, tuh orang ini, melakukan itu, nampaknya tidak terpaksa. Ya, nampak tidak terpaksa. Tetapi hakikatnya sebenarnya dipaksa. Ya. Nah. Nah, sehingga Asy'ariyah seperti yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz bin Mani' rahimahullah, ya, keyakinan mereka bahwa hamba itu masih memiliki qudrah, masih memiliki semacam qudrah, kemampuan, hanya saja al-mu'athir, yang berpengaruh, yang menimbulkan pengaruh pada perbuatan, ya, itu bukan qudratul 'abad, bukan kemampuan hamba, tetapi kemampuan Allah Subhanahu wa taala, penciptaan Allah. Seperti yang dikatakan oleh beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Aziz bin Mani', keyakinan Asy'ariyah adalah annal mu'athir fil maqdur qudratur rabb duna qudratil 'abad. Innal mu'athir, yang memberikan pengaruh, ya, yang memberikan pengaruh pada perbuatan tersebut adalah qudratur rabb, kemampuan Allah, penciptaan Allah. Jadi Allah yang, kemampuan Allah lah yang memberikan pengaruh. Duna qudratil 'abad, bukan kemampuan hamba. Jadi hamba itu masih memiliki semacam qudrah, kemampuan, tetapi tidak benar-benar memberikan pengaruh sebenarnya. Untuk lebih memahamkan, kita ambil contoh. Contohnya adalah ketika kita memecahkan kaca dengan batu. Bukan perbuatan kita atau kaca itu terpecah yang memberikan pengaruh tersebut, pecahnya kaca, bukan kemampuan kita. Ya, kita memang melakukan secara zahir, kita melakukan. Dan kita memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Tapi terpecahnya kaca, bukan yang memberikan pengaruh tersebut, bukan kemampuan kita, tetapi kemampuan Allah. Tetapi kemampuan Allah. Sehingga, secara lebih lanjut, mereka mengatakan pecahnya kaca itu bukan karena lemparan kita. Tetapi, dikatakan kaca itu terpecah tepat ketika kita melempar batu. Jadi gak ada hubungan sebab akibat. Jadi tidak ada hubungan sebab akibat menurut mereka. Jabriyah dari kalangan Asy'ariyah dan semisalnya. Kenapa tidak ada hubungan sebab akibat? Karena seperti tadi, yang memberikan pengaruh itu bukan qudratul 'abd, bukan kemampuan hamba. Ya, adanya hubungan sebab akibat artinya menetapkan bahwa kemampuan hamba ini memberikan pengaruh. Sebagai contoh tadi, dilempar oleh hamba dan kaca itu menjadi pecah. Ya, yang memberikan pengaruh, yaitu pecahnya kaca, adalah perbuatan hamba. Nah ini, sementara mereka tidak meyakini demikian, yang mereka yakini adalah yang memberikan pengaruh hanyalah qudratullah, kemampuan Allah. Adapun hamba memang memiliki semacam qudrah, secara zahir, secara nampak memiliki kemampuan untuk menggerakkan tangan, untuk melempar, untuk berjalan, ini dan seterusnya. Nampak memiliki kemampuan, tetapi hakikat yang memberikan pengaruh batinnya, secara batin, ini secara hakikat, kenyataannya sebenarnya yang berpengaruh itu bukan kemampuan hamba itu, tetapi yang memberikan pengaruh adalah qudratullah, kemampuan Allah. Sehingga seperti tadi, sebagai contoh, ketika kita melempar batu ke arah kaca sehingga pecah kaca tersebut, mereka mengatakan mereka mengatakan kaca itu terpecah tepat ketika kita melempar batu. Yang memecahkan siapa? Allah. Yang memberikan pengaruh terhadap kaca itu sehingga pecah adalah Allah. Yang mu'asir, yang memberikan ta'sir, efek, pengaruh. Ya. Adapun perbuatan kita ini sekedar musahabah, bertepatan saja waktunya. Berbeda dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, yang tentunya keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah itu sesuai dengan akal logika yang sehat. Jelas-jelas ada hubungan sebab akibat. Ada hubungan sebab akibat. Lemparan kaca mengakibatkan pecahnya, atau lemparan batu ke kaca menyebabkan perpecahnya kaca. Menyebabkan. Jadi ada hubungan sebab akibat. Hanya saja itu semua di bawah takdir Allah. Hanya saja itu semua telah ditakdirkan oleh Allah. Sehingga menetapkan kemampuan bagi hamba. Hamba memiliki kemampuan, dan kemampuan hamba itu memiliki pengaruh juga. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Hamba memiliki kemampuan, dan kemampuan hamba itu memiliki pengaruh. Demikian juga Ahlussunnah wal Jamaah meretapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan segala sesuatu tanpa kecuali, semuanya. Jadi ada hubungan sebab akibat, sekaligus semuanya ditakdirkan oleh Allah. Ada hubungan sebab akibat, sekaligus semuanya ditakdirkan oleh Allah. Kalau Jabriyah kan mengatakan semuanya ditakdirkan oleh Allah, sehingga tidak ada hubungan sebab akibat. Semuanya itu terjadi bukan karena ada penyebab-penyebabnya. Tidak ada hubungan sebab akibat. Semuanya terjadi murni karena takdir Allah. Murni takdir Allah. Allah menakdirkan. Pecahnya kaca pernah sudah ditakdirkan oleh Allah. Lalu bagaimana ini batu ini terlempar ke kaca? Bukan karena batu, bukan. Bukan karena batu dilempar ke kaca. Tetapi karena takdir Allah saja. Nah, subhanallah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa pecahnya kaca itu memang telah ditakdirkan oleh Allah, tetapi juga ada hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat itu ya di bawah takdir Allah, masuk di dalam apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Hubungan sebab akibat. Sehingga golongan Asy'ariyah, Asy'ariyah, Jabriyah ini ya disebut oleh para ulama dengan nufatut ta'lil. Golongan pengingkar ta'lil, semacam sebab akibat. Mengingkari sebab, hubungan sebab akibat ta'lil. Wallahul musta'an. Jadi dengan ini semoga semakin terfahami apa maksud dari majbur batinan la zahiran. Ya. Asy'ariyah meyakini bahwa hamba itu majbur, terpaksa. Ya, terpaksa secara batin, secara hakikatnya, kenyataannya, sebenarnya terpaksa. Tetapi secara zahir nampaknya tidak terpaksa. Karena bisa melempar, seperti tadi melempar ke kaca atau melempar batu ke arah kaca, kan nampak memiliki kemampuan. Hanya saja ternyata yang memberikan pengaruh itu bukan lemparan itu. Ya, yang memberikan pengaruh ya murni takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan Asy'ariyah. Adapun keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah sudah kita ulas. Ahlussunnah wal Jamaah ya, pertengahan antara dua kelompok ini. Kelompok Qadariyah berlebihan di dalam menetapkan apa? Menetapkan bahwa hamba itu memiliki kemampuan dan iradah, kehendak berlebihan. Sampai-sampai mereka ya, mengeluarkan perbuatan hamba ya, dari takdir Allah Subhanahu wa taala, dari kehendak Allah dan penciptaannya. Perbuatan hamba itu di luar kehendak Allah. Sebab di antara perbuatan hamba itu ada perbuatan maksiat, mana mungkin Allah menghendaki maksiat, kata mereka. Demikian juga perbuatan hamba itu di luar ya, penciptaan Allah. Allah tidak menciptakan perbuatan hamba. Hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri. Ini berlebihan di dalam menetapkan apa? Iradah dan qudrah, kehendak dan kemampuan bagi hamba, bagi makhluk. Nah, sebaliknya kelompok yang kedua yang berseberangan dengan mereka itu kelompok Jabriyah. Ya. Yang berlebihan ya di dalam apa? Menetapkan ya kehendak Allah, kehendak dan penciptaan bagi Allah, sampai-sampai mereka meyakini bahwa hamba itu tidak memiliki kehendak. Ya, hamba itu murni dipaksa oleh Allah. Ya. Dengan takdirnya. Ya, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdir Allah. Ini kan kebablasan sampai-sampai menafikan bahwa makhluk itu memiliki kehendak dan qudrah. Sekali lagi, Jabriyah atau Qadariyah berlebihan di dalam menetapkan qudrah, kemampuan dan iradah, kehendak bagi hamba, sampai meyakini bahwa perbuatan hamba itu di luar kehendak dan penciptaan Allah. Sedangkan Jabriyah berlebihan ya di dalam menetapkan ya kehendak dan penciptaan Allah, ya segala sesuatu dikehendaki dan diciptakan oleh Allah, sampai-sampai mengatakan bahwa hamba itu tidak memiliki iradah, kehendak, dan juga tidak memiliki qudrah, kemampuan, benar-benar dipaksa oleh Allah. Hanya saja Asy'ariyah tadi, Jabriyah yang lebih ringan, meyakini apa? Hamba masih memiliki qudrah secara zahir, secara lahiriah memiliki kemampuan untuk berbuat, tetapi ya yang memberikan pengaruh ya, yang memberikan pengaruh itu adalah qudratullah, kemampuan Allah, takdir Allah. Adapun ya kemampuan hamba itu maka tidak memberikan pengaruh. Jadi nampaknya memiliki kemampuan, tetapi kemampuan itu tidak memberikan pengaruh-pengaruh, efek. Sehingga tidak ada hubungan sebab akibat. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan. Ahlussunnah wal Jamaah ya, menetapkan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu dikehendaki oleh Allah dan Allah lah yang menciptakannya. Segala sesuatu yang terjadi itu dikehendaki oleh Allah sehingga terjadi dan Allah lah yang menciptakannya, termasuk perbuatan makhluk, termasuk perbuatan hamba seluruhnya. Itu dikehendaki oleh Allah dan diciptakan oleh Allah. Namun di sisi yang lain, ya, Ahlussunnah wal Jamaah juga menetapkan, meyakini bahwa hamba, makhluk-makhluk itu memiliki iradah, kehendak, dan juga memiliki kudrah, kemampuan. Ya. Sehingga dengan iradah, kehendak, dan kudrah, kemampuan itulah terjadi perbuatan-perbuatan mereka. Ya, terjadi. Sebab yang namanya perbuatan itu terjadi ketika ada dua hal ini, iradah dan kudrah. Ketika ada kehendak dan ketika ada kemampuan. Terkadang seseorang menghendaki melakukan sesuatu tapi tidak mampu sehingga tidak terjadi perbuatan tersebut. Atau seseorang mampu melakukan perbuatan itu tapi dia tidak menginginkannya. Tidak menghendakinya juga tidak terjadi. Ya, sehingga seringkali kan dua hal ini dikaitkan iradah kudrah. Ya, iradah kudrah. Memiliki kehendak sekaligus kemampuan, maka terjadilah perbuatan. Nah, demikian juga Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti Asy'ariyah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa kudratul 'abd, kemampuan hamba itu bukan sekedar secara zahir tanpa ada pengaruh yang diberikan. Ya. Namun kemampuan hamba itu benar-benar berpengaruh, memberikan pengaruhnya. Ya. Sehingga ada hubungan sebab akibat. Ada hubungan sebab akibat, tapi itu juga di bawah takdir Allah, di bawah kehendak Allah dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan yang pertengahan di dalam bab ini. Bab tentang takdir af'al Allah, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah itu pertengahan antara ya Jabriyah yang berlebihan di dalam menetapkan takdir sampai mengingkari bahwa hamba itu memiliki perbuatan, hamba itu memiliki kehendak dan kemampuan. Demikian juga di antara Mu'tazilah, antara Jabriyah dan Mu'tazilah, Mu'tazilah yang berlebihan di dalam menetapkan ya kehendak dan kemampuan bagi hamba sampai-sampai meyakini bahwa perbuatan hamba itu di luar takdir Allah, tidak dikehendaki oleh Allah dan tidak diciptakan oleh Allah. Maka Mu'tazilah seperti tadi disebut dengan majus hadhil ummah, majusinya umat ini, karena mereka konsekuensi keyakinan mereka adalah menetapkan adanya dua pencipta. Kalau perbuatan hamba itu tidak diciptakan oleh Allah, berarti siapa yang menciptakan? Yang menciptakan berarti hamba itu sendiri. Oh, berarti ada dua pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua adalah para hamba yang menciptakan perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Wallahul musta'an. Kita lanjutkan. Penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa fi babi wa'idillahi bainal murji'ati wal wa'idiyati minal qadariyati wa ghairihim. Dan di dalam bab tentang wa'idillah, ancaman Allah. Ancaman Allah, yakni ancaman Allah kepada para pelaku maksiat. Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bab ini, ancaman-ancaman Allah kepada para pelaku maksiat, bainal murji'ah wal wa'idiyah, mereka terletak, ya, atau mereka berada pertengahan antara murji'ah dengan wa'idiyah, antara golongan murji'ah dengan golongan wa'idiyah. Dan golongan wa'idiyah ini dari kalangan Qadariyah dan selain mereka. Dari kalangan Qadariyah dan selain mereka. Naam. Ini bab yang berikutnya, bab yang ketiga. Yang mana Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan yang pertengahan di dalam bab ini. Bab ini yaitu bab wa'idillah seperti tadi, yaitu ancaman-ancaman yang Allah berikan kepada para pelaku maksiat. Para pelaku maksiat. Itu kan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai hukuman. Azab. Ya, di dalam an-nar. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan. Naam. Mungkin terlebih dahulu secara global, ya, kita pelajari Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bab ini antara dua golongan yang ekstrim dan saling berseberangan. Yang pertama adalah Murji'ah. Ya, sebab Murji'ah, ya, terlalu menggampangkan terkait dengan ancaman Allah. Murji'ah mengatakan la yadurru ma'al imani dzambun. Ya. Selama beriman maka tidak akan membahayakan satu dosa pun. Satu dosa pun tidak akan membahayakan, aman. Ya. Jadi ketika sudah ada iman maka perbuatan dosa apapun enggak masalah. Tidak masalah. Tidak akan membahayakan iman tersebut. Nah, dan mereka meyakini fa'ilul kabirah, pelaku dosa besar dengan selainnya, ya, pelaku dosa besar dengan orang yang bukan pelaku dosa besar, ya, sama saja di dalam iman. Imannya sama. Tingkat iman mereka sama. Antara pelaku dosa besar dengan yang bukan pelaku dosa besar, tingkat iman mereka sama. Nah, subhanallah. Nah, ini keyakinan Murji'ah. Ya. Dari keyakinan mereka saja sudah nampak jelas bagaimana, ya, efek buruk konsekuensi dari keyakinan seperti itu. Enggak masalah, imannya aman. Ya, wallahul musta'an. Adapun kelompok yang kedua yang ekstrim disebutkan oleh penulis rahimahullah yaitu wa'idiyah. Ini berseberangan. Kalau Murji'ah menggampangkan terkait dengan ancaman-ancaman bagi ancaman-ancaman dari Allah untuk para pelaku maksiat, aman enggak masalah selama sudah beriman, dosa enggak masalah. Maka kelompok yang kedua ini wa'idiyah, sebaliknya berlebihan. Ya. Di dalam, ya, menerapkan ancaman-ancaman bagi para pelaku maksiat tersebut. Wa bainal wa'idiyah, wa'idiyah meyakini, ya. Nah, murtakibul kabirah, ya. Pelaku dosa besar, ya. Kharij minal iman, keluar dari iman. Pelaku dosa besar itu keluar dari iman. Berarti kafir, begitu. Enggak mesti. Ada dua kelompok seperti yang akan kita pelajari insyaallah, wa'idiyah macam-macam. Intinya keluar dari iman, bukan mukmin. Pelaku dosa besar kharij minal iman, keluar dari iman, wa laysa bimumin, dan bukan mukmin. Nah, ini secara global. Sangat jelas dua kelompok ini berseberangan. Kelompok yang pertama, ya, Murji'ah terlalu menggampangkan, menyepelekan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap para pelaku maksiat. Karena mereka terlalu mengedepankan sisi roja, rasa harap. Tenang, Allah Maha merahmati, Allah Maha mengampuni, Allah Maha mengabulkan taubat, ya. Dan seterusnya. Adapun kelompok yang kedua, wa'idiyah, terlalu, ya, mengedepankan sisi khauf, rasa takut, tanpa diimbangi dengan roja, rasa harap. Takut, sampai-sampai saking takutnya ketika melihat pelaku dosa besar langsung dikatakan laisa bimumin, dia bukan orang beriman. Ya, dia tidak memiliki iman sama sekali. Sudah keluar dari iman. Na'udzubillah. Kemudian kita pelajari lebih lanjut terkait dengan kelompok yang pertama, Ya. Atau sebelumnya kita terangkan terlebih dahulu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertengahan adalah ya. Naam. Bahwa murtakibul kabirah, pelaku dosa besar, pelaku dosa besar ya, itu tahtal masyiah, dia terancam dengan azab. Pelaku dosa besar itu terancam dengan azab, hukuman. Kata-kata terancam bukan berarti pasti, terancam. Dan tahtal masyiah, dan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Apa maksud di bawah kehendak Allah? Maksudnya adalah insya'a 'adzabahu wa insya'a 'afa'anhu. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan mengazabnya. Ya. Namun tempat kembalinya adalah jannah, surga, karena masih beriman. Ya. Karena masih beriman. Ini pembahasannya tentang pelaku dosa besar saja. Dosa besar yang tidak sampai kekufuran. Berarti masih beriman. Tempat kembalinya adalah jannah. Wa in syaa'a 'afa'anhu, dan jika berkehendak maka Allah akan memaafkannya. Walaupun tidak bertaubat. Walaupun tidak bertaubat. Sehingga yang dimaksud dan pelaku dosa besar di sini adalah pelaku dosa besar yang tidak bertaubat. Kalau bertaubat ya jelas. Kelompok-kelompok tersebut pun meyakini ya kembali beriman. Ya, wa'idiyah pun meyakini kembali beriman. Tetapi maksudnya adalah pelaku dosa besar yang labelnya sudah murtakib kabirah. Ya, pelaku dosa besar. Sehingga Al-Sunnah wal Jamaah mengatakan seperti itu. Nah. Al-Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa pelaku dosa besar tahtal masyiah. Dia terancam dengan hukuman, tapi masih tahtal masyiah. Dari satu sisi, ya mengkhawatirkan karena ada ancaman dari Allah. Tapi dari sisi yang lain, ya dari sisi yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala maha merahmati, maha mengampuni. Ya. Dan tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah, jika Allah berkehendak, maka Allah laksanakan apa yang dia ancamkan, yaitu menghukumnya. Dan jika berkehendak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya, karena Allah memang maha pengampun, maha merahmati. Sehingga dengan ini Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak menitikberatkan, terlalu memberatkan satu sisi saja, rasa khauf saja misalkan, sisi terasa takut saja, sehingga langsung mengkafirkan pelaku dosa besar seperti golongan wa'idiyah. Atau sisi raja saja yang terlalu dikedepankan seperti murji'ah, sehingga menggampangkan, enggak apa-apa melakukan dosa. La yadhurru ma'al imani dzamb. Ya, dosa apapun tidak akan bermudarat bersama dengan adanya iman. Ini murji'ah. Ahlussunnah wal Jamaah seimbang bainal khaufi war raja, antara rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian berkaitan dengan kelompok yang pertama yaitu murji'ah. Nah. Murji'ah merupakan isim fa'il dari arja'a. Ya, isim fa'il dari arja'a. Nah. Dari arja'a. Ini sangat jelas. Dan maknanya secara bahasa itu dari kata roja, rasa harap, karena terlalu mengedepankan rasa harap tanpa diseimbangkan dengan rasa takut kepada Allah, sehingga merasa aman dengan dosa. Ya. Atau kemungkinan yang kedua, ya, berasal dari kata irja, yang artinya adalah takhir. Takhir, mengeluarkan, mengakhirkan, mengeluarkan, mengesampingkan. Maksudnya apa? Kenapa dikatakan irja, murji'ah irja? Karena mereka mengesampingkan amal perbuatan dari definisi iman. Karena menurut mereka, amal itu laisa minal iman. Ya, kharij an musammal iman. Amal perbuatan itu, mengerjakan sholat, berpuasa, membayarkan zakat, ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya, ya, itu tidak termasuk di dalam definisi iman. Ya, tidak termasuk iman. Bukan bagian dari iman. Nah, terus iman itu apa? Ya. Ini ya, ada yang mengatakan, umumnya mengatakan iman itu adalah tasdiq, pembenaran, keyakinan di dalam qalbu saja. Selama sudah meyakini, berarti sudah beriman. Setelah itu aman. Mau ngapain? Aman. Ya. Mau melakukan dosa? Ya, aman. Tidak akan memudaratkan iman. Nah, ini murji'ah. Kemudian, sebagai tambahan, murji'ah, kelompok murji'ah ini bertingkat-tingkat. Ya, terbagi menjadi beberapa macam. Ya, murji'ah itu bertingkat-tingkat, terbagi menjadi beberapa macam. Ya. Macam yang pertama, ya, adalah ya, ghulat al-murji'ah, murji'ah yang paling ekstrim. Yang paling ekstrim. Mereka meyakini bahwa iman itu al-ma'rifah. Iman itu adalah ma'rifat. Ya. Iman itu adalah ma'rifat. Nah, yang meyakini demikian itu adalah Jahmiyah dan ghulatu sufiyah. Sufi yang ekstrim. Jahmiyah dan Sufi yang ekstrim. Seperti siapa? Seperti Ibnu Arabi. Seperti Ibnu Arabi. Ya, ini bukan Ibnul Arabi. Ini tanpa al. Bukan Ibnul Arabi. Kalau Ibnul Arabi, seorang ulama. Ini Ibnu Arabi. Nah, mereka meyakini bahwa ya, iman itu sekedar ma'rifah bil qalb, pengetahuan dengan qalbu, yakni mengetahui adanya sang pencipta, mengetahui ya bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah sang Khaliq. Nah, walaupun tidak mereka jadikan sebagai keyakinan, sehingga berbeda antara ma'rifah dengan tasdiq. Kalau tasdiq itu pengetahuan yang kemudian diikrarkan di dalam qalbu menjadi keyakinan, menjadi pegangan prinsip, menjadi keyakinan. Ya. Namun yang dimaksud dengan ma'rifat itu sekedar tahu, ya. Ya, sekedar tahu tetapi tidak mau benar-benar menjadikannya sebagai keyakinan. Tidak mau tasdiq. Ya. Benar-benar menjadikannya sebagai keyakinan. Nah, sehingga konsekuensi ya keyakinan mereka adalah Fir'aun itu mukmin. Fir'aun itu mukmin. Kenapa? Karena Fir'aun ya sebenarnya mengetahui ya bahwa yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengetahui, tapi tidak mau menjadikannya sebagai keyakinan. Tahu, tapi tidak mau menjadikannya sebagai keyakinan. Oleh karena itu Nabi Musa AS mengatakan bagaimana kepada Fir'aun, laqad 'alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Laqad 'alimta, sungguh engkau wahai Fir'aun benar-benar telah mengetahui. Ya, kamu sebenarnya tahu. Laqad 'alimta ma anzala haula, tidaklah yang menurunkan mukjizat-mukjizat ini yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam melainkan Rabb langit dan bumi. Sehingga Fir'aun itu sebenarnya mengetahui siapa pencipta langit dan bumi. Tapi tidak mau benar-benar menjadikannya sebagai keyakinan. Tidak mau mentasdiknya di dalam qalbu. Nah. Kemudian golongan yang kedua dari Murji'ah ini masih parah juga. Ya. Mereka meyakini bahwa iman itu tasdiq bil qalb saja. Tasdiq bil qalb, pembenaran dan keyakinan di dalam qalbu saja, sudah. Walaupun tidak diucapkan, walaupun tidak diamalkan, yang penting tasdiq, membenarkan, meyakini. Ini merupakan keyakinan jumhur Asy'ariyah. Jumhur mayoritas Asy'ariyah meyakini demikian. Sehingga Asy'ariyah termasuk Murji'ah. Wallahul musta'an. Nah, demikian juga itu merupakan keyakinan Maturidiyah. Nah, keyakinan Maturidiyah ini kan sering sama Asy'ariyah Maturidiyah. Yang penting tasdiq. Nah, apa perbedaan tasdiq dengan ma'rifat tadi? Ya, kalau tasdiq itu ma'rifat, ya, dan disertai dengan keyakinan, membenarkannya, mengakuinya, mengikrarkannya di dalam qalbu. Tapi kalau ma'rifat itu sebenarnya tahu tapi kemudian membohongi dirinya sendiri, enggak mau jadikan sebagai keyakinan di dalam qalbu. Sekedar tahu saja itu ma'rifat. Adapun tasdiq benar-benar mengakuinya, meyakininya, membenarkannya. Nah, adapun golongan Murji'ah yang berikutnya, demikian juga golongan-golongan Wa'idiyah, insyaallah kita pelajari di kesempatan berikutnya. Sementara kita cukupkan dulu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.